katakanlah suci berubah makna. Hukum rimba telah menjadi hewa. Siapa kalah berkumpul hidupnya. Mayat-mayat hidup sumbang suaranya. Di mana tempatnya mereka yang celaka? Kenapa tak berdaya mencoba membuka doa? Berserangan di jalan menjadi sinara. Mereka yang menakar.